الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian syarah Zadil Mustaqni karya Syekh Fauzan hafizahullahu taala di mana kita sampai pada sebelumnya kita telah membahas tentang perkataan penulis bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi hamdan la yanfad afdala ma yanbaghi ayyuhmad. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang tiada kunjung habisnya, tidak akan pernah berakhir. Afdalama yang beri ayyuhmad dengan sebaik-baik pujian. Wassallallahu wasallam ala afdal Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi wa man ta'abbad. Ya, jadi kemudian penulis Syekh Al-Hajjawi, penulis Zadul Mustaqni, Syekh Al-Hajjawi rahimahullah, beliau berkata wassallallahu wasallam ala afdalil Mustafa Muhammad. Wa sallallahu wa sallama as-salatu lughatan ad-du'a. Ya, jadi ini adalah lafaz selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang penulis hendak menjelaskan apa makna selawat dan salam. Maka kata shalla itu satu akar kata dengan kata as-salah. Ya, kata salat seperti yang kita biasa salat salat maghrib, salat isya, dan seterusnya. Ya, jadi kata salat itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah makna bahasa. Yang kedua adalah makna istilah. Makna bahasa dari salat adalah as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa bermakna doa. Ya. Jadi salat secara bahasa bermakna doa, secara istilah, istilah syar'i, ketika misalnya disebutkan di Al-Quran atau hadis, aqimis sholat, ya, tegakkanlah sholat, ya dimaksud sholat di situ tidak hanya sekedar doa, ya, tidak hanya sekedar, tidak boleh dipahami dengan sekedar makna bahasa, akan tapi itu sudah menjadi sebuah istilah syar'i. Karena setiap kata itu bisa memiliki beberapa makna. Ada makna bahasa, ada makna istilah syar'i, ada makna istilah yang merupakan urf atau konsensus para ulama di bidang tertentu. Seperti misalnya, ya, seperti misalnya khobar, ya, kata khobar. Khobar kalau di makna bahasanya bermakna ya seperti kabar gitu ya, berita. Itu makna bahasa dari khobar. Akan tetapi, kalau kata khobar tersebut ya disebutkan dalam konteks ilmu hadis, maka khobar itu bermakna ya riwayat. Tidak sekedar berita, akan tetapi riwayat. Baik itu dari Nabi SAW, atau dari setelah beliau, sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Ya, akan tetapi kalau kata khobar disebutkan dalam konteks misalnya ilmu nahwu, maka maknanya beda lagi menjadi mubtada dan khobar gitu ya. Jadi setiap kata itu memiliki makna yang berbeda-beda. Ya. Minimal dia memiliki makna bahasa. Dan makna bahasa itu adalah makna yang dipahami oleh orang Arab ya dalam bahasa Arab mereka ya dan mereka memahami kata tersebut dengan makna bahasa ya sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, maka ketika mereka menyebutkan kata tersebut atau mendengar kata tersebut, mereka akan memahami dengan makna bahasa tersebut. Jadi kata salah sebelum Islam datang, makna bahasanya adalah doa. Akan tapi setelah Islam datang, setelah Al-Quran diturunkan, kita melihat misalnya di ayat-ayat Al-Quran ada ya firman Allah Subhanahu wa taala waqimis shalah misalnya, maka kata salat di situ ya memiliki perubahan makna yaitu memiliki makna kedua yaitu istilah syar'i, istilah syariat, istilah yang digunakan oleh ya syariat ketika ya menyebutkan kata tersebut di dalil. Maka kata salat di istilah syar'i yaitu bermakna ya sebuah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dan seterusnya. Tata caranya tertentu, syarat-syaratnya tertentu, rukunnya tertentu, wajib-wajibnya tertentu, sunnah-sunnahnya tertentu, dan seterusnya. Maka ini adalah ya sebuah ya amalan yang spesifik yang dia berbeda dengan sekedar doa. Ya. Naam, betul bahwa ya, kata salat atau istilah salat secara syar'i, ya salat maghrib, isya dan seterusnya itu juga termasuk bentuk doa. Ya, bahkan seluruh ibadah termasuk doa, ya. Karena doa adalah ada dua, ya, doa talab dan doa ibadah. Akan tetapi, ya, kata salat ketika dia dipahami dalam konteks istilah syar'i, maka dia menjadi lebih khusus daripada makna bahasanya. Makna bahasanya adalah doa umum. Kemudian setelah ya disebutkan di ayat ataupun di hadis, ya, kemudian dia memiliki ya, perubahan makna menjadi lebih khusus sebuah amalan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi itulah makna dari kata as-salatu. Akan tapi yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud kalau kita bertanya ketika misalnya kita mengucapkan ya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, maka di situ subjeknya adalah ya Allah Subhanahu wa taala, lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa makna ya sallallahu, ya, apa makna Allah berselawat untuk Nabi, apa maknanya, ya, maka itulah yang ingin dibahas oleh pensyarah di sini, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ya, maka beliau menjelaskan pertama bahwa secara makna bahasanya as-shalah itu adalah doa. Tapi tidak mungkin kita pahami ya makna ini ketika dia disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa itu adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau berkata wa ma'na sallallahu athnallahu jalla wa ala fil mala'il a'la. Ya, ketika walaupun kata shalah secara bahasa itu bermakna doa, akan tapi kalau itu disebutkan dalam konteks, ya itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah pujian dari Allah ya di hadapan para malaikat, ya. Fil mala'il a'la. Jadi sallallahu athnallahu. Ya, makna sallallahu adalah Allah memuji. Memuji siapa? Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di hadapan para malaikat, fil mala'il a'la. Wassalatu minallahi tsana'uhu 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, yakni fis samawat. Maka makna salat dari Allah itu adalah pujian dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat, yakni fis samawat, di langit. Ya, di hadapan penduduk langit, yaitu para malaikat. Wal malaikatu tusalli 'ala Muhammadin bi ma'na annaha tastaghfiru lah, wal adamiyun yusalluna 'ala Muhammadin bi ma'na annahum yad'una lah. Ya, kalau tadi makna salat jika dia disandingkan, jika dia merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana kalau misalnya ya kata salat tersebut adalah perbuatan malaikat. Ya, sebagaimana nanti disebutkan nanti di ayat di sini, ya. Jadi kata salat, selawat kalau dari malaikat itu maknanya adalah anha tastaghfirullah, bahwa malaikat itu meminta ampunan kepada Allah, ya, yakni meminta agar Allah mengampuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berbeda ya subjeknya, maka berbeda maknanya. Walaupun secara asalnya makna bahasanya adalah doa, ya. Jadi makna-makna ini itu semua berkisar di antara atau di sekitar makna bahasanya, yaitu doa. Jadi kalau dari Allah Subhanahu wa taala, selawat dari Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah pujian dari Allah. Ya, sedangkan kalau selawat dari malaikat, maka maknanya adalah istighfar dari malaikat. Yani para malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adamiyun yusalluna ala Muhammadin. Sedangkan ya manusia, selawat dari manusia, selawat dari kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah ya bima'na annahum yad'unalah, maknanya adalah bahwa kita mendoakan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fassalatu minallahi jalla wa ala thana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la wa minal malaika al-istighfar wa minal adabiyyin ad-du'a wa hadha huwa as-sahih. kama warada fi sahih Bukhari an Abi Aliyah rahimahullah. Jadi as-salatu min Allah, salat dari Allah maknanya adalah pujian dari Allah ya, kepada seorang hamba yang dalam konteks ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para penduduk langit yaitu para malaikat. Sedangkan selawat dari malaikat maknanya istighfar, sedangkan selawat dari adamin maknanya adalah ya doa ya. Jadi mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna yang sahih dari selawat ya, dari kata as-salah dalam lafaz selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama warada fi sahih Bukhari sebagaimana yang disebutkan di kitab sahih Bukhari dari Abu Aliyah rahimahullah. Ada beberapa makna dari selawat ini ya, akan tapi penulis hanya membatasi pada ya penyebutan makna ini ya, makna yang lain seperti misalnya disebutkan oleh para ulama adalah rahmah ya, selawat salatu minallah rahmah minallah ya, akan tapi di sini penulis beliau merujukkan atau memilih pendapat bahwa as-salatu minallah adalah sana'u pujian dari Allah, sedangkan selawat dari malaikat ya adalah bahwa para malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat dari manusia dari kita itu maknanya adalah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya malaikat dan para malaikatnya yaitu berselawat untuk Nabi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena perintah. Ya, kata perintah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima, dan ya mohonkanlah salam kepada atau untuk beliau. Jadi kalau tadi ya telah dibahas makna as-salah, makna selawat, sedangkan makna salam itu maknanya adalah ya kalau dari kita itu mendoakan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari hal-hal yang ya yang buruk, yang tidak diinginkan. Maka ketika seseorang menggabungkan ya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, menggabungkan antara selawat dan salam, maka ya yang dimaksud selawat di situ adalah mendoakan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebaikan, mendapatkan yang diharapkan, yang diinginkan. Sedangkan makna salam adalah ya mendoakan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhindar dari keburukan, dari kebatilan dan seterusnya. Sehingga ketika seorang hamba mengucapkan, menggabungkan dua ini sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menggabungkan dua makna tadi ya, sehingga maknanya menjadi lengkap. Dan itu mengapa para ulama menjelaskan ya yang merupakan sunnah dan yang merupakan bentuk ya meneladani firman Allah atau ya menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala ya adalah ketika kita menggabungkan keduanya, selawat dan salam, tidak hanya selawat saja ya dan tidak hanya salam saja. Yang banyak di terjadi atau yang banyak dilakukan biasanya oleh sebagian ulama di kitab-kitab mereka, misalnya mereka hanya menyebutkan selawat saja sallallahu alaihi ya, kemudian wa ala alihi wa ashabi dan seterusnya, tapi tidak ada wasallam wa taslima dan seterusnya. Maka ini kurang afdol. Yang lebih afdol adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ayat Al-Qur'an di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, memerintahkan ya kita semua untuk sallu alaihi wa sallimu taslima, untuk berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara dalil pertama adalah dalam rangka meneladani atau dalam rangka menerapkan ayat Al-Qur'an, yang kedua dalam rangka meneladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis ya, juga disebutkan gabungan dari selawat dan salam, dan juga yang ketiga adalah ya secara makna ya itu menggabungkan berarti dua kata yang saling melengkapi tadi, selawat berdoa supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan yang diinginkan, salam berdoa supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhindar dari keburukan. Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taratan takunu wajibah wa taratan takunu mustahabbah. Dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW biasanya, ya terkadang itu wajib, terkadang itu mustahab. Terkadang wajib, terkadang mustahab. Fatajibu fit tasyahud fis shalah. Wajib, ya di misalnya wajib misalnya di tasyahud ketika kita sholat. Watajibu fil khotob, ya tempat-tempat yang wajib yang lain adalah ketika khutbah. Khutbah Jumat wal Aidain wal Istisqa, baik itu khutbah Jumat, khutbah Aid atau khutbah Istisqa. Wala takhlu al khutbah min as shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak boleh khutbah itu ya, kosong dari berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani maksudnya berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tata'akkadu sholatu alaihi 'inda dzikrihi alaihi salatu wassalam. Dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah sunnah muakkadah ketika nama beliau disebutkan alaihi salatu wassalam. Ya, maka ini adalah ya beberapa tempat yang diwajibkan dan disunnahkan untuk berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian, jadi di sini sebagian khutbah itu khutbahnya sendiri bisa jadi enggak wajib, tapi kalau seseorang sudah berkhutbah maka dia wajib untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya khutbah Id tidak wajib. Kemudian waqad jaa annahu qaal, itu ya, dibahas nanti di babnya tersendiri insyaallah. Waqad jaa annahu qaal al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil, ya orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut ya di hadapannya maka ya dia tidak berselawat dan salam kepada aku. Ini yang ya yang banyak terjadi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika nama beliau disebut maka kita harus ya menyebutkan selawat dan salam sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini banyak terjadi ya, tidak dilakukan ya oleh orang-orang yang tidak memiliki ya ilmu agama atau tidak memiliki ya kesadaran untuk menimba ilmu agama. Ya, atau istilahnya masih awam gitu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, mereka ya bisa jadi tidak mengucapkan selawat dan salam. Ya, ini adalah di antara contoh gampang bahwa ilmu itu berbanding lurus dengan ilmu seseorang itu berbanding lurus dengan bagaimana dia bisa mudah mendapatkan pahala dan bisa mudah untuk menghindari dosa. Ya. Jadi semakin seseorang berilmu harusnya dia mudah untuk mendapatkan pahala dan harusnya dia mudah untuk menghindari dosa. Ketika seseorang yang belum belajar agama maka bisa jadi dia terjatuh pada dosa tanpa disadari, contohnya seperti ini ya. Contohnya apa? Disifati bakhil oleh Nabi Muhammad SAW tanpa dia sadari. Ya, karena dia tidak tahu. Kalau benar-benar tidak tahu maka itu mendapatkan uzur bil jahl, akan tetapi ya ketidakrajinannya atau ketidaksungguhannya untuk belajar agama dia akan mendapatkan dosa dari situ ya, sehingga ketika dia malas-malesan bisa jadi dia tidak mendapatkan uzur bil jahl lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alai wahidah sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang berselawat untukku satu kali maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat untuknya 10 kali. Dan kita ingat yang dimaksud dengan selawat dari Allah adalah Allah memuji kita di hadapan penduduk langit, yakni para malaikat. Maka kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan di sini bahwa selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya selain secara makna dia sesuatu yang terpuji yang mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat ini juga masyru' disyariatkan dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya, pahalanya dan bahkan fadilah di sini keutamanya yaitu apa? Itu Allah memuji kita di hadapan para penduduk langit ya, yaitu para malaikat sampai 10 kali walaupun kita hanya berselawat dan salam hanya sekali. Jadi bayangkan ketika seseorang itu hari-harinya dipenuhi dengan misalnya belajar agama, kemudian setiap dia baca kitab, dia mendapati nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diikuti dengan lafaz selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak selawat dan salam yang dia ucapkan setiap harinya, ya apalagi kalau misalnya dia membaca kitab hadis ya, atau kitab-kitab ilmu agama yang lain, banyak sekali ya lafaz selawat dan salam yang disebutkan ya, atau ketika dia kajian, baik dia menjadi pengajar atau orang yang belajar, maka ya tidak bisa kita hitung lagi berapa lafaz salawat dan salam yang disebutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berselawatlah kalian untukku dimanapun kalian berada karena salawat dari kalian itu ya sampai kepadaku. Di catatan kaki di sini disebutkan lafaz dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum quburan wa haitsu ma kuntum fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni. Ya, janganlah kalian itu menjadikan kuburku itu sebagai 'id. Apa yang dimaksud di sini? Kata 'id di bahasa Arab itu sesuatu yang berulang. Sesuatu yang diulang, sesuatu yang periodik gitu ya, sesuatu yang regular gitu ya bahasa Inggrisnya. Sesuatu yang periodik, sesuatu yang berulang. Maka itu mengapa hari 'id disebutkan sebagai, diberi nama sebagai hari 'id, seperti Idul Fitri, Idul Adha. Mengapa? Karena hari tersebut berulang setiap tahun. Dan itu mengapa ya, hari Jumat disebut juga hari 'id, ya hari 'id pekanan. Karena apa? Karena ya dia datang secara secara periodik, secara perpekan, gitu, secara pekan. Dan di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau melarang kita untuk menjadikan kubur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai 'id. Apa yang dimaksud dengan 'id? Ya, yang dimaksud di sini adalah ya kita menjadikan ya ziarah atau ziarah khusus kepada makam atau untuk makam atau kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara periodik. Ya, sehingga seseorang kemudian menetapkan ada hari H, ya kita tiap tanggal segini, bulan segini kita ayo kita ziarah safar ke Madinah, kita ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau misalnya seseorang itu memang dia kebetulan ya misalnya lagi umrah atau misalnya dia lagi ke Masjid Nabawi kemudian dia ya mampir gitu ya ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak mengapa. Akan tapi kalau misalnya dijadikan sebagai jadwal rutin, ya itu tidak boleh. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, riwayat Ahmad dan Abu Dawud ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai 'id, ya, sesuatu yang berulang, yang kemudian ya kita menjadikannya sebagai kegiatan rutin setiap tanggal segini, entah itu setiap tahun atau setiap bulan atau setiap pekan, ya tidak peduli, akan tapi ya selama itu periodik tidak boleh, ya tidak boleh mengkhususkan demikian, ya tidak boleh mengkhususkan demikian. Maka bedakan antara ketika kita membahas tidak boleh melakukan perbuatan itu atau tidak boleh mengkhususkan cara untuk melakukan perbuatan itu. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masalah, akan tetapi caranya bagaimana? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang di sini jangan menjadikannya sebagai kegiatan rutin tiap pekan, tiap bulan, ada hari-harinya sehingga ya baik entah kita sendiri kemudian ke ya berazam setiap setiap waktu yang reguler tersebut atau ya kita mengumpulkan orang-orang gitu ya, kemudian secara setiap hari H atau setiap hari tertentu kemudian datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, ini tidak boleh. La tattakhidhu qabri 'idan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai 'id, sebagai sesuatu yang diulang, sebagai sesuatu yang teratur diulang rutin, tidak boleh. Ini tata cara yang tidak hanya tidak ada tuntunannya, akan tetapi dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah ya janganlah kita tidak mengisi rumah kita dengan salat, dengan ngaji, ya. Yang dimaksud salat di sini kalau laki-laki maksudnya adalah salat sunnah, ya, karena salat wajib bagi laki-laki itu wajib untuk dilakukan di masjid secara berjamaah, kecuali jika ada uzur seperti ini virus corona misalnya, maka ya tidak masalah untuk salat wajib di rumah, bahkan tidak masalah untuk salat Jumat di rumah, dan itu tergantung kondisi masing-masing daerah, tergantung ya kondisi bagaimana penyebaran virus corona di situ, yang itu kembali kepada ahlinya yaitu para dokter yang menentukan apakah daerah tersebut masih berbahaya atau sudah aman. Wahaitsu ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni, dan dimanapun kalian berada maka berselawatlah untukku karena selawat dari kalian itu sampai kepadaku. Bagaimana cara sampainya itu hal gaib, itu Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahuinya, akan tapi kita sami'na wa ata'na. Oleh karena itu dimanapun kita berada maka berselawatlah untukku, yakni tidak harus ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tidak harus ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kalau kita ya mau berselawat untuk beliau maka bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Fa yusalla alaihi hayyan wa maytan, maka ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan selawat dan salam untuk beliau baik ketika beliau masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, ketika beliau masih hidup maksudnya ini hanya bisa dilakukan oleh para sahabat, ya. Berselawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Kan tapi ketika beliau sudah meninggal juga tidak masalah, itu juga disyariatkan, bahkan ya ini adalah termasuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ya hukum asalnya adalah ini berlaku hingga akhir zaman. Lima lahu minal fadli 'alal ummah. Mengapa kita berselawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan ya terhadap umat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fa innallaha akhrajahum bi minadh dhulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah ya mengeluarkan umat ini dari kegelapan menuju cahaya, dari jahiliyah menuju Islam, cahaya Islam. Wahdahum ila siratil mustaqim, memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa haqquhu alaihim ayattabi'uhu wa yuhibbuhu aktsara min hubbihim li anfusihim wa walidihim wa auladihim wan nasi ajma'in wa yahtadu bih. Dan haknya beliau ya terhadap umat beliau. Berarti apa? Kewajiban umat beliau terhadap beliau. Haknya beliau terhadap umat, berarti kewajiban umat terhadap beliau adalah apa? Yattabi'uhu wa yuhibbu. Mereka mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, umat beliau harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, harus mencintai beliau melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri, kedua orang tua mereka, anak-anak mereka dan manusia seluruhnya, dan mereka wajib untuk meneladani beliau. Inilah yang wajib untuk kita lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada, bahkan kepada diri kita sendiri, kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita dan kepada manusia seluruhnya. Ya, ini adalah sebagaimana yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ciri seorang mukmin yang imannya lengkap atau sempurna. Qala Allah jalla wa ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sebuah teladan yang baik, liman kana yarjullaha, barang siapa yang mengharapkan ya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan yakni ya wajah Allah, ridha Allah, ya mengharapkan pahala dari Allah, ya dan wal yaumil akhir, mengharapkan keselamatan di hari akhir, mengharapkan selamat dari siksaan di hari akhir dan seterusnya. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Ya, jadi tidak boleh bagi seseorang untuk ya tidak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk lebih mencintai orang lain dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh gampang dari hal ini adalah ketika seseorang misalnya lebih cinta budaya Korea daripada Islam, daripada ya sesuatu yang Islami, lebih suka ya apa-apa yang berbau Korea, film Korea, gantungan kunci Korea, baju Korea, bahkan laptop harus dari Korea, HP dari Korea gitu ya. Ya, maka semuanya berbau Korea atau Jepang terserah atau India atau barat. Mereka lebih mencintai ya budaya-budaya itu dibandingkan suatu yang Islami ya, sehingga namanya menjadi nama-nama, lebih suka nama-nama Korea, lebih suka nama-nama Jepang, lebih suka nama-nama India, nama-nama barat gitu ya. Ini yang banyak ya, lebih suka nama-nama barat dibandingkan nama-nama Islami. Maka ini adalah ya di antara kurang sempurnanya imannya. Ya, bahkan bisa jadi ini bisa menjadi masalah di walak wal barok kalau sudah akut ya. Akan tetapi ya ini adalah bentuk bahwa ya kita kurang dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia lebih dalam kesehariannya lebih dekat dengan budaya Korea misalnya daripada dengan ya sesuatu yang Islami. Ya, sehingga itu tampak di bagaimana perilakunya niru-niru orang-orang Korea atau Jepang atau India atau Cina, terserah. Ya, tidak masalah mau diubah-ubah ya nama tempatnya atau nama budayanya. Kan tapi selama itu tidak sesuai dengan atau berbeda dengan Islam, maka itu termasuk dalam pembahasan kita. Ya. Sehingga apa? Mereka lama-lama mengikuti budaya orang kafir, ikut-ikutan ya berpose jari seperti ini gitu ya, fulus-fulus gitu ya. Atau mengucapkan sarang hai, sarang burung dan seterusnya yang mana tidak paham, atau main ya permainan-permainan yang itu datangnya dari orang kafir seperti misalnya PUBG atau Dota atau apa, itu tidak sesuai dengan kehidupan seorang muslim. Itu bentuk menyia-nyiakan waktu, semuanya itu datang dari orang kafir ya. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti ya atau tasyabbuh bil kuffar. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau, menolong ya beliau, kemudian mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka lah adalah orang-orang yang beruntung. Wahaku alaihim ayy sallu alaihi kullama jaa dzikruhu alaihi salatu wassalam. Dan hak beliau terhadap umat beliau, yakni kewajiban umat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka harus berselawat dan salam setiap nama beliau disebut alaihi salatu wassalam. Wahaku alaihim aidan ayyu azzimu sunnatahu. Dan hak beliau terhadap umat beliau juga adalah ya bahwa mereka harus mengagungkan sunnah beliau. وما جاء عنه من الاحاديث الصحيحه بعد كتاب الله عز وجل او سبحانه وتعالى ya, dan mengagungkan apa-apa yang datang dari beliau di dalam hadis-hadis yang sahih setelah Al-Qur'an, ya yakni mengagungkan Al-Qur'an, kemudian mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tanu biha, memiliki perhatian yang lebih ya kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih, dan juga waya'malu biha, dan juga mengamalkannya. Fa hukukul Mustafa alaihi salatu wassalam katsiran 'ala al-ummah. Maka hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak terhadap umat ini, walakinnaha duna haqqillahi jalla wa ala. Ini poin penting. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu besar. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya sangat besar. Akan tetapi masih di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li 'abdi haqqun huma haqqani la tajan haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani. Ya, ini di Nuniyah Ibnu Qayyim rahimahullah, sebuah kitab yang sangat bagus ya dalam masalah akidah. Maka ya Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan bahwa lillahi haqqun la yakunu li ghairi. Allah memiliki hak yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Dan hamba Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki hak. Ini adalah dua hak. Janganlah menjadikan dua hak ini sebagai hak yang satu, hak yang sama, disamakan. Min ghairi tamyizin wala furqan, tanpa membedakan dan tanpa ya membedakan, sama maknanya. Jadi yang dimaksud di sini ya bahwa hak Allah Subhanahu wa taala itu ya lebih besar daripada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi kita untuk menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ya, sehingga kita hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara contoh hulu adalah menjadikan beliau setara dengan ya atau memiliki sifat-sifat yang itu hanya dimiliki oleh sifat itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ya mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu tentang qalam, pena yang menulis di Lauhul Mahfuz, atau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tidak bisa menyelamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi al-amr biadillah, yakni perkaranya semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Fallahu lahu haqqun huwa aslul huquq wa awjabul huquq wa li'abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huququn minha ittiba'uhu wa ta'atuhu wa li'tirafi bi risalatihi wa salatu wa salamu alaihi wa mahabbatu alaihi salatu wa salam akthara min mahabbati nafsi wal mali wal ahli wal nasi ajma'in wa mahabbatu ashabi wa thana'u alaihim li'annahu ashabu wa ashabuhu ahbabu wa qad amara sallallahu alaihi wasallam bi mahabbatihim wa nahaa 'an sabbihim wa tanaqqusihim wa hadzar min dhalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak ya, dan hak Allah adalah ya apa hak Allah, yaitu ya kita sebagai hamba Allah harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah. Sedangkan ya hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita harus mengikuti beliau, taat kepada beliau ya, kemudian mengakui risalah beliau, kemudian cinta kepada beliau lebih besar daripada cinta kepada diri kita sendiri, kepada harta, kepada keluarga kita, dan kepada manusia seluruhnya. Kemudian juga mencintai sahabat beliau, memuji mereka, karena mereka adalah para sahabat beliau dan orang-orang yang beliau cintai. Dan Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk mencintai mereka, yakni para sahabat, dan melarang kita untuk mencela sahabat dan merendahkan para sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW telah ya mewanti-wanti kepada kita ya agar kita waspada tidak terjatuh pada hal ini, yakni mencela dan merendahkan para sahabat. Maka ini adalah ya hak Allah dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita penuhi ya, dengan tanpa merendahkan hak Allah atau meninggikan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari yang semestinya. Afdalil mustafaina. Ya, tadi wa sallallahu wasallam ala afdalil mustafaina Muhammad. Afdalil mustafaina, al-mustafaina di sini adalah jamak dari Mustafa. Jamak dari Mustafa. Mustafa ini bukan nama orang ya, kan, tapi Mustafa di sini maksudnya adalah orang yang terpilih, wa huwa al-mukhtar, orang yang terpilih. Wal muradu bihim ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Yang dimaksud adalah para rasul. Yang dimaksud dengan al-mustafain adalah ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Karena Allah istafahu, memilih mereka. yakni ikhtaruhum 'alal 'alam, memilih mereka dari seluruh manusia, mereka adalah orang-orang yang terpilih, ya li'anna Allah astafahum, yakni ikhtaruhum 'alal 'alam umayyizahum 'an ghairihim birisalah, dan membuat mereka berbeda dari yang lainnya dengan risalah. Dengan Allah mengirimkan, ya, menurunkan wahyu kepada mereka, ini adalah bentuk, ya, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalul mustafain, ya. Di antara orang yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling afdhal, orang yang paling utama. Ya, afdhalur rusul huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul yang terbaik, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wasallam, ana sayyidu wali Adam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ya, aku adalah, ya, tuannya, ya, Bani Adam, tuannya manusia, dan ini bukannya sombong. Tapi ini fakta. Ya, fa huwa afdhalur rusul alaihi salatu wasallam. Maka beliau adalah sebaik-baik rasul, ya, rasul yang paling baik, rasul yang paling mulia alaihi salatu wasallam. Waktu sallallahu alaihi wasallam min baini rusul bi khasa'is katsira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan dibandingkan para rasul yang lainnya dengan kekhususan yang banyak. Di antaranya adalah anna kullu rasulin yub'atsu ila qaumi khassatan. Bahwa setiap rasul itu diutus kepada kaumnya saja. Amma hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu bu'itsa ila an-nasi ammatan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus kepada, ya, ya, kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia secara umum. Tidak hanya orang Arab, akan tetapi seluruh manusia, ya, beliau diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka semua. Wa minha annallaha ja'ala lahul ardh masjidan wa tahura. Amma ghairuhu minal umam fa innama yusalluna fi kana'isihim wa mahalli ta'abbudatihim. Ya, di antara kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah menjadikan bumi itu sebagai masjid dan sebagai sesuatu yang suci untuk dilaksanakan salat di atasnya. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga, ya, umat-umat terdahulu, mereka kalau mau salat harus di, ya, tempat peribadahan mereka. Ya, tempat peribadatan mereka, ya. Dan umat-umat sebelum kita, mereka juga adalah kaum muslimin yang selama mereka mengikuti syariat yang masih murni dari Nabi dan Rasul mereka. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekhususan beliau adalah, ya, bumi itu dijadikan, boleh dijadikan sebagai tempat salat. Itu yang dimaksud di sini sebagai masjid. Wa tahuran, dan tempat untuk bersuci, ya, yakni boleh bagi kita untuk sholat di manapun, ya, selama tempatnya itu memang, ya, bersih dari najis, suci dari najis, maka sholat di tanah di, ya, di manapun, baik ketika misalnya kita di hutan atau di lapangan atau di, ya, di padang pasir, itu boleh bagi kita untuk sholat di situ, dan juga, ya, disyaratkan tayamum, ya, tayamum itu boleh bagi kita, ya, tentunya ketentuan dan syarat berlaku, ya, seperti misalnya kalau tidak ada air atau kalau pakai air kemudian malah bikin kita sakit atau harga air mahal banget gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini khusus kekhususan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang dimaksud dengan ju'ilal ardu masjidan wa tuhura, itu lafaz hadisnya, yaitu, ya, bumi atau tanah dijadikan sebagai masjid dan tuhur untukku, yang dimaksud di sini adalah tempat untuk sholat dan tempat atau suatu yang untuk bersuci, ya. Tidak dipahami maksudnya di sini adalah masjid berarti, oh ya sudah, kita enggak perlu bangun masjid, orang sekedar tanah saja itu sudah masjid. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Karena sebagian orang liberal mereka mencela hadis ini, ya. Sebagian orang liberal, bahkan teman anda sendiri, ya, mencela hadis ini, mengatakan berarti antum tidak boleh kencing di misalnya ketika ke hutan gitu ya, kencing di semak-semak, tidak boleh, itu berarti sama aja orang Baduy kencing di masjid. Ini adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang terdahulu dalam memahami hadis ini. Wa uhillat lahu sallallahu alaihi wasallam al-maghanim allati tu'khadhu fil jihad wa lam tahilla li ahadin qablahu alaihi salatu wassalam. Dan dihalalkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam al-maghanim, yakni harta ghanimah yang diambil ketika jihad, yakni jihad syar'i, bukan jihad asal-asalan, bukan jihad yang diklaim oleh banyak orang khawarij atau teroris sebagai jihad, itu bukan jihad ya. Jihad syar'i itu adalah ibadah sebagaimana yang sering Anda sebutkan ya, jihad itu adalah ibadah dan setiap ibadah itu punya syarat-syaratnya, punya ketentuan-ketentuannya, tata caranya. Dan diantara syarat dari jihad syar'i, jihad yang beneran gitu ya, adalah contohnya apa? Contohnya adalah harus bersama ya, ulil amri, mendapatkan izin dari orang tua dan seterusnya. Kalau ini tidak dipenuhi, maka berarti syarat sebuah ibadah tidak terpenuhi. Sama saja seperti ketika seseorang sholat, tapi dia nggak ngambil wudhu, dia dalam kondisi hadas baik akbar ataupun asghar, tapi dia langsung sholat, maka ya apakah sholatnya sah? Tidak sah. Ya. Ketika seseorang sholat maghrib 3 rakaat di waktu asar, mana ada sholat 3 rakaat di waktu asar gitu kan? Ya, maka walaupun sholatnya tersebut khusyuk, kemudian bisa jadi dia sudah ambil wudu, tapi dia sholat 3 rakaat di waktu asar, apakah sholat ini diterima oleh Allah? Tidak. Ya, tidak peduli seberapa baik niat seseorang, tapi niat saya baik, saya pengen ibadah. Tidak boleh. Harus sesuai dengan tata caranya. Dan tata cara sholat sudah diatur. Demikian pula tata cara jihad sudah diatur. Sehingga ketika seseorang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan tersebut, kemudian dia hanya bermodal semangat dan niat baik, kemudian langsung katanya mau berjihad, maka dia bukan mati syahid, akan tapi mati sangit. Ya, walam tahilla li ahadin qablahu alaihi salatu wasalam. Dan harta ghanimah tidak halal bagi ya para rasul sebelumnya. Baik, falidzalika sara afdalal mustafain yakni rusul alaihi wassalatu wassalam. Maka itu mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik nabi dan rasul. Nabi dan para rasul beliau adalah rasul yang paling mulia, yang paling utama. Ya. Wa Muhammadin min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam falahu asma'un katsirah minha Ahmad kama qala ta'ala an Isa alaihi salam. Dan nama beliau adalah Muhammad. Muhammad adalah di antara nama beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau memiliki nama yang banyak seperti misalnya Ahmad sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Isa ya mubasyiran bi rasulin wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ya inni rasulullah ya musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurah wa mubashshiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Itu perkataan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang disebutkan di Al-Qur'an ya inni rasulullah ya ini aku adalah Rasulullah ya musaddiqan lima baina yadayhi ya yakni aku membenarkan apa yang disebutkan di at-taurah, disebutkan apa yang ada disebutkan di Taurat yang itu datang sebelumnya ya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam membenarkan apa yang ada di Taurat dan mengabarkan tentang ya apa yang akan datang nanti yaitu ya kemunculan seorang nabi dan rasul yang namanya adalah Ahmad ya. Ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi itulah perkataan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita merenungkan ini ajib ya. Ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurah wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihissalam ya, beliau berkata kepada bani Israil bahwa ya, aku adalah Rasulullah. Ya, utusan Allah untuk kalian. Ya, membenarkan apa yang ada di Taurat sebelum kalian dan mengabarkan tentang apa yang akan datang, yaitu seorang rasul yang bernama Ahmad. Ya. Setiap nabi dan rasul itu selalu membenarkan apa yang datang sebelumnya dan mengabarkan apa yang akan muncul di kemudian hari. Ya. Maka ketika ya kaum para nabi dan rasul sebelumnya itu mendengarnya, ada yang mereka percaya, ada yang tidak. Ya, ada yang percaya, ada yang tidak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ya beneran datang, padahal itu dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, atau bahkan ya dikabarkan oleh misalnya Nabi Musa alaihissalam tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yang itu mengapa orang-orang Yahudi kemudian pindah ke Madinah, karena lokasi geografis Madinah dan ciri-ciri Madinah itu sesuai dengan apa yang dikabarkan di kitab mereka. Yang mereka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, beneran datang, maka mereka kemudian ya menolak. Ya, ini termasuk hal yang ajib kalau kita renungkan. Ya, falamma ja'ahu bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika beneran datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan Al-Qur'an, dengan juga membenarkan apa-apa yang datang sebelumnya, ya, di Injil, di Taurat dan kitab-kitab sebelumnya. Ya, qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata, kata mereka. Ajib. Jadi ini adalah sifat manusia dari zaman dulu hingga saat ini. Kalau kita terapkan ke kondisi kita, kita dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an, ya, bagaimana syariat beliau membenarkan apa-apa yang datang sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya. Apa yang terjadi di kemudian hari, nanti akan muncul dajjal dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kita percaya atau tidak tentang hal ini, itu urusan kita, pilihan kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang sebelumnya. Ya, jangan sampai ketika orang Yahudi, mereka percaya dengan perkataan ya Nabi dan Rasul mereka yang mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pindah ke Madinah. Mereka sering ketika bertengkar dengan orang-orang Arab, mereka sering berbangga-bangga, nanti kalau Rasul kami datang, kami akan kalahkan kalian. Itu kata orang Yahudi. Ketika Rasulnya dari orang Arab sendiri, maka itu menjadi berat bagi mereka. Ini pelajaran penting bagi kita, ya, agar tidak kemudian ya lebih mengikuti hawa nafsu. Ya, Nabi Muhammad SAW mengabarkan nanti Imam Mahdi datang. Ternyata Imam Mahdinya kemudian kok akidahnya begini. Ya, ini akidah sesat kan, misalnya menurut kita. Itu berbahaya. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian menolak kebenaran hanya karena ya tidak sesuai dengan selera kita. Akan tapi kita harus senantiasa mengikuti dalil. Itulah yang disebutkan di dalil, itulah yang kita ikuti. Ya. Jadi berbahaya ketika kita kemudian beragama, kemudian membawa dalil-dalil pemahamannya sesuai dengan selera kita selama ini tanpa, dan itu gimana kita mengetahuinya? Mengetahuinya adalah kita kembali kepada pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in dalam memahami setiap dalil. Maka itulah yang bisa kami sampaikan insyaAllah pada kajian ini. Kita akan bahas di kajian berikutnya. Perkataan penulis wa'ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad amma ba'du fahadha mukhtasaran fil fikih dan seterusnya. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.